Mitra Bisnis, Kompas menulis, fenomena jaksa KPK yang mencabut kasasinya dalam kasus Bupati Buol dan kasus istri Nazarudin, Neneng Wahyuni, disebut janggal karena biasanya yang mencabut kasasi adalah terdakwa, bukan jaksa KPK. Apalagi mengingat kedua kasus itu ditangani oleh Hakim Artijo Alkostar yang dikenal tanpa ampun untuk koruptor, dengan terakhir memperberat vonis Angelina Sondak dari 4,5 tahun menjadi 12 tahun. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar, apa komentar Anda soal ini? KPK kan menjawabnya hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan tipikor itu sudah cukup memenuhi targetnya gitu. Bahwa kemudian dia kasasi duluan karena dikhawatirkan tersangkanya itu atau terdakwanya itu tidak akan kasasi. Nah ternyata ketika si terdakwa kasasinya KPK dicabut kan gitu. Kalau saya ada dua hal ya dari situ. Yang pertama, melakukan upaya hukum dalam suatu penanganan perkara itu juga bisa menjadi bagian dari strategi. Ya, artinya upaya hukum itu bisa digunakan untuk mendorong hukuman itu umpamanya menjadi tetap. Dan kalau diajukan ke Mahkamah Agung atau kasasi gitu, maka ada kemungkinan umpamanya dibatalkan atau bahkan dikurangi. Nah, tapi kalau kemudian jatuh ke Artijo, ya kan karena orang sudah melihat ada dua kasus yang ditangani Artijo itu diperberat gitu ya, maka orang berpikiran bahwa pencabutan ini menjadi persoalan sendiri karena kemungkinannya adalah dihukum. Padahal hitungannya mestinya begini, kalau kasus NG itu kasasi kemudian diperberat, itu kan ada bukti yang lain yang belum diperhitungkan di pengadilan negeri yang kemudian dipakai celah oleh Pak Artijo gitu ya, untuk mengadili sendiri terus menghukum gitu. Nah dalam kasus-kasus yang sudah jelas penerapan hukumnya, hukumannya sudah maksimal hampir sesuai dengan tuntutan gitu ya. Nah kemungkinan di PK itu dibatalkan itu sangat besar gitu. Karena seolah-olah kasasi ini mencari-cari. Kasasi itu kan kewenangannya memeriksa penerapan hukum. Tidak masuk ke wilayah pembuktian lagi sebenarnya. Kecuali ada kehilapan hakim atau ada sesuatu yang belum dipertimbangkan gitu. Nah itu dia bisa masuk lewat situ. Tapi kalau semua fakta dipertimbangkan, kemudian hukumannya juga sudah cukup mendekati maksimal tuntutan gitu ya. Nah itu yang mungkin dalam konteks itu strateginya gitu. Daripada dibatalkan atau dikurangi hukumannya, lebih baik kasasinya ditarik. Karena kalau kasasi dan putusan ditambah, putusan itu di PK, kemudian malah bisa jadi kurang atau bisa jadi dibebaskan malah. Dalam konteks itu, pencabutan kasasi itu merupakan sebuah strategi gitu. Tapi yang kedua, kalau kasasi itu dimaksudkan untuk terdakwa ini dihukum lebih berat, nah ini yang harus diselidiki gitu. Ada apa gitu. Nah itu pendapat saya seperti itu gitu. Kalau harapan Bapak terkait sikap KPK ke depannya seperti apa? Karena saat ini banyak spekulasi mengenai sikap KPK ini, Pak. Kalau menurut saya, karena dia satu-satunya lembaga penegak hukum yang menangani korupsi itu, yang sampai sekarang ini masih kita percaya kredibilitasnya, maka KPK harusnya pakai standar kol tinggi gitu. Artinya menuntut korupsi, itu kalau perlu menuntut dengan hukuman-hukuman maksimal. Kalaupun hakim umpamanya ingin menjatuhkan hukuman tidak mendekati tuntutan, ya itu dia akan menerima risikonya sendiri gitu. Cuma susahnya kan gini, pasal-pasal di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, itu di samping ada hukuman maksimal, dia ada minimalnya juga. Artinya tidak salah kalau hakim memutuskan ya sebatas maksimal itu. Yang menjadi salah itu kalau hakim memutuskan di bawah batas minimal. Ke depannya KPK, kalau menurut saya harus skor tinggi. Setiap penuntutan terhadap kasus harus lebih tuntutannya lebih tinggi lah. Gitu. Demikian pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Saya Wendy Lim.